Ini alal asal. Ya, isim inna duluan kemudian indak khabarnya. Inna fil baiti Zaidan. Sahih. Min bab taqdim khabar yang berwajar majrur al ismiha. Inna Zaidan fil bait ini sahih, ini alal asal. Ya, Zaid isimnya, fil bait khabarnya. Kana Zaidun qa'iman. Sahih. Ini alal asal. Zaid isimnya, isim kana, qa'iman khabarnya. Kana qa'iman Zaidun juga sahih. Ya, min bab taqdim khabar kana arismi. Arismiha. Irobnya kana qa'iman Zaidun, kana fil madhi naqis. Yarfa'ul mubtada wa nasbul khabar. Qa'iman khabar kana muqaddam mansub wa la nasbihi ala fathah zahirah fi akhirih. Zaidun isim kana mu'akhar marfu biha ibi kana wa la mutrafihi dhammah zahirah fi akhirih. Inna fi dhalika ibratan. Inna huwa tawkid wa nasb mabla fathi la mahallahu min al-irab. Fi dhalik jar majrur wa ta'liq bi mahdhuf khabar inna. La ibrah isim inna mu'akhar wa lam ditawkid. Lam tawkid dia hukum asalnya ada di awal kalimat. Ya, ketika dia dari akhir, jadi awal sehingga disebut juga dengan lam muzahlaqah. Karena dia berpindah dari tempatnya. Dhanna wa akhwatuha. Wa ma dhanantu akhwatuha fa innaha tansibu mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Wahya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu takulu dhanantu zaidan muntaliqan wa ra'aytu amran syahisan wa masbadari. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif rahimahullahu, qala ibn Jurum, wa ma dhanna akhawatuha fa inna tansibu mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Dhanna wa akhawatuha yang semisal dengannya dalam amal, tansibul mubtada wal khabar jami'an. Dia menasabkan mubtada dan khabar dua-duanya di nasab. Wa dalilu ala hadha, dalil yang apa dalil bahwasanya dhanna wa akhawatuha itu menasabkan mubtada khabar dua-duanya? Dalilnya adalah at-tatabbu' wa istiqra. Ya, hasil telaah kajian para ulama nahwiyyin. Dan ulama tatabba'u kalam al-arab wa istiqra'u. Karena ulama lughah nahwiyun, lughawiyun, ya mereka menelaah, mengkaji kalam Arab. Fatabayyana anil araba tansibul mubtada wal khabar bi dhanna wa khawatiha. Mereka dapati bahasanya orang-orang Arab menasabkan mubtada wal khabar dengan dhanna wa khawatiha. Fidakhalat dhanna wa khawatuha lebutul khabar. Wabila dhanna wa khawatuha masuk kepada mubtada wal khabar, sara alif di sini alif tasniyah kembali ke dhanna. Masa ulangi, sara di sini alif tasniyah kembali kepada mubtada dan khabar. Kembali kepada mubtada khabar. Sara ini sara al mubtada wal khabar mansubain. Jadilah keduanya jadi mubtada khabar mansubain. Ketika dhanna khawatuha masuk kepada mubtada khabar, jadilah keduanya jadi mubtada khabar mansubain. Menjadi isim yang mansub ala annahuma maf'ulani laha, ya sebagai maf'ul dari dhanna wa khawatuha. Wa bihadha tammatil ahwalul arba'atu lil mubtada wal khabar. Dengan ini sempurnalah empat keadaan